بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي والسرور في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam majlis yang majlis itu menjadi sangat-sangat mulia karena majlis tersebut kita niatkan untuk mengagungkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallihi wasallam. Suatu majlis itu mulia tidaknya tergantung isinya. Ya, tergantung isinya. Dan isi itu niat. Isi itu niat. Niat kita mengagungkan, memuliakan, mengalu-alukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita menjadi orang-orang yang pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang mulia yang bisa memuliakan orang-orang mulia. Orang yang enggak mulia tidak bisa memuliakan orang yang mulia. Dan tidak akan mengenal kemuliaan seseorang kecuali orang-orang yang punya kemuliaan. Alhamdulillah. Dan saya khususnya double syukur. Karena kalau saya diundang hadir majelis maulid di Tebu Ireng, saya enggak lihat yang ngundang, yang mengundang. Tapi saya lihat yang ngundang saya itu Mbah Hasyim. Saya lihat yang mengundang saya Mbah Hasyim. Allahumma sholli wa sallim. Jadi senang saya double. Kalau diundang anak cucunya Mbah Hasyim itu saya senang. Tapi saya lihat yang undang bukan anak cucunya, tapi yang undang kakeknya. Begitu dahulu kita diajarkan mencintai ulama. Kalau kita mencintai ulama, maka kita juga harus cinta anak cucunya. Maka ketika kita megang cucunya, kita enggak lihat cucunya. Yang kita lihat kakeknya. Itulah yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin jenengan semua paham bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai istrinya, yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha, dan semua istrinya yang lain. Tapi terhadap istri Nabi yang namanya Sayyidah Khadijatul Kubra, cinta Nabi tidak tertandingi. Cinta Nabi tidak tertandingi. Bahkan dikatakan ketika wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedihnya luar biasa. Sampai-sampai tahun itu dikatakan amul huzun, tahun kesedihan. Sampai hari ini tidak dirubah dan tidak akan dirubah. Hanya ada satu tahun dalam Islam, namanya tahun kesedihan. Enggak ada gandingannya, enggak ada yang lain. Kapan itu? Tahun wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam sejarah Nabi Muhammad SAW kalau jalan lihat rumahnya Khadijah nangis, itu rumahnya Khadijah. Kemudian kalau lihat temannya Sayyidah Khadijah nangis, itu temannya Sayyidah Khadijah. Maka kalau ada orang tua yang miskin, yang enggak dikenal datang, disambut oleh Nabi luar biasa, sampai sahabat heran, wanita ini kok sambutannya lebih dari yang lain, padahal ini wanita yang kelasnya kelas rendahan, bukan kelas yang ningrat. Sahabat yang biasa, bukan sahabat yang luar biasa. Sahabiah yang biasa, bukan yang luar biasa. Tapi kenapa disambut Nabi luar biasa? Jawabannya adalah, dulu waktu saya sama Khadijah, perempuan ini sering datang ke rumah kami. Sering datang ke rumah kami dan disukai sama Khadijah. Jadi saya pun teringat senang memuliakannya. Begitu pula kalau ada orang yang suaranya mirip dengan Sayyidah Khadijah, kalau ada temannya Khadijah, ada pamannya Khadijah, ada bibinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi Muhammad SAW enggak pernah lupa. Kalau motong kambing, kirim dagingnya. Punya sesuatu, kasih hadiahnya. Kepada siapa? Temannya Sayyidah Khadijah, pamannya Sayyidah Khadijah, bibinya Sayyidah Khadijah, kenalannya Sayyidah Khadijah, orang yang pernah dulu datang di masanya Sayyidah Khadijah. Apakah gara-gara orang itu mulia? Apakah karena orang itu hebat sampai dimuliakan Nabi Muhammad SAW? Bukan. Tapi karena orang itu punya hubungan dengan Sayyidah Khadijah. Itulah Nabi Muhammad SAW mencontohkan. Kalau kamu memuliakan orang yang mulia, muliakannya tuntas. Jangan cuma orang itu kamu muliakan, nanti istrinya enggak dimuliakan. Jangan sampai anaknya enggak kamu muliakan. Jangan sampai orang itu kamu muliakan, cucunya tidak kamu muliakan. Rasul mengajarkan, muliakan atas juga muliakan bawah. Begitulah kita diajari memuliakan ulama, baik ulamanya maupun anak keturunannya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Khidir alaihi salam bersama Nabi Musa alaihi salam. Masih ingat kisahnya tentang rumah anak yatim yang mau roboh? Ingat semuanya? Rumah anak yatim mau roboh. Siapa yang bangun? Nabi Musa. Pertanyaan saya, cek kisahnya. Waktu itu Nabi Khidir, Nabi Musa dalam keadaan kenyang, kuat atau lapar butuh makan? Lapar butuh makan. Bahkan dikatakan dalam berbagai tafsir, tidak boleh orang itu minta kecuali dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan. Hari itu Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam masuk satu desa minta makan. Ketuk pintu minta makan. Ketuk pintu minta makan. Nabi kok minta? Nabi kok minta? Jawabannya untuk nyambung nyawa. Kalau enggak minta bisa mati. Maka minta demi nyambung nyawa itu adalah sebuah yang harus dilakukan, sebab menjaga nyawa, hukum nyawa wajib. Tapi aneh, satu kampung enggak ada yang mau ngasih makan, satu kampung enggak ada yang mau jamu. Kenapa? Karena itu Qaryah Bukhala, kampungnya orang-orang pelit. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada. Di Indonesia tidak ada kampung pelit. Ada enggak? Enggak ada ya. Masuk sana, itu kampungnya orang pelit. Sak desa pelit, ada enggak? Enggak ada. Tapi di Al-Quran diceritakan, ada satu kampung yang seluruh penduduknya itu pelit. Padahal ini yang datang orang-orang yang wajahnya mulia. Nabi sama Rasul itu wajahnya mulia. Artinya orang yang lihat langsung kenal, langsung paham. Ini orang baik. Makanya dikisahkan ketika Nabi Khidir naik kapal, gak usah bayar, dikasih gratis. Kenapa? Yang punya kapal paham, wajah orang baik. Jadi kalau wajahmu wajah baik, insya Allah sering gratis. Kalau wajah baik, insya Allah sering gratis. Kalau ketemu orang baik. Nah kalau ketemu orang gak baik, walaupun wajahmu baik, ya tetap gak itu apa? Apa? Tergantung wajahmu dan orang yang kamu temui. Subhanallah. Nabi Khidir masuk kapal, wajahnya bagus, gak dipungut biaya, gratis. Tapi keliling satu desa, wajahnya bagus, sikapnya bagus, minta tidak dikasih. Kenapa? Desanya orang-orang beli. Tapi begitu lihat rumah mau roboh. Rumah mau roboh. Nabi Khidir kemudian ngajak Nabi Musa gotong royong. Yuk rumah ini kita bangun. Yuk rumah ini kita bangun. Nabi Musa rodok ngeyel. Ngapain bangun rumahnya orang yang tinggal di kampung pelit? Minta makan saja enggak dikasih. Kata Nabi Khidir, nah udah ini melanggar peraturan. Peraturannya enggak boleh nanya, enggak boleh ngeyel. Lah ini kok nanya ngeyel. Nabi Musa minta maaf, ya minta maaf. Sama Nabi Khidir alaihi salam dijelaskan. Kana abuhuma saliha. Rumah ini milik dua anak yatim. Kana abuhuma saliha. Tidak dikatakan dua anak yatim abuhuma salih. Tidak disebut abuhuma salihun, enggak. Tapi kana abuhuma salihah. Dulu orang tuanya saleh. Para ahli tafsir menyebutkan kata dulu yang dimaksud itu siapa orang tuanya? Apakah ayahnya? Apakah kakeknya? Sepakat ahli tafsir yang dimaksud abuhuma, ayah kedua anak yatim ini, bukan bapak, bukan kakek, bukan mbah buyut, tapi simbah urutan ketujuh. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Nah yang urutan ketujuh itu yang soleh. Yang soleh beneran yang urutan ketujuh. Nah mungkin cucu-cucunya belum bisa sesoleh kakeknya. Belum bisa sesoleh kakeknya. Tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi kita diajari jangan lihat cucunya, tapi lihat kakeknya. Kana abuhuma sholih. Orang tuanya ini dulu solehnya luar biasa. Jadi yuk rumahnya kita bangun. Rumahnya kita bangun demi apa? Menyenangkan kakeknya. Menyenangkan kakeknya. Begitulah kita diajari untuk menghormati semua orang yang punya nasab nyambung kepada orang-orang soleh. Karena menyenangkan hatinya orang-orang soleh adalah dengan menyenangkan keluarganya. Dengan berbuat baik kepada keluarganya. Karena itu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sesungguhnya tidak minta upah apa. Aku tidak minta upah apa-apa kepada kalian semua illal mawaddata fil qurba, kecuali rasa cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini alhamdulillah Pak Novel diundang sama Hadrotul Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah. Mudah-mudahan undangan ini bukan sekedar prasangka baik saya, tapi betul-betul undangan ini datangnya dari sana. Kemudian turun suratnya ke alam dunia. Ya lewat yang lewat akhirnya sampailah saya di kursi ini dan diizinkan untuk bicara. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Amin Allahumma. Amin. Boleh saya cerita sedikit tentang Hadrotul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah. Sedikit yang saya tahu. Nanti kalau jenengan belajar biografinya Mbah Hasyim rahimahullah, itu ada satu kitab yang perlu dijadikan rujukan. Judul kitabnya Tasniful Asma Bisuyuhil Ijazah Wassama. Yasin Al-Faddani, Syekh Yasin Padang. Ulama besar ya, ulama besar dari Pak Padang, Syekh Yasin Al-Faddani. Beliau ngarang kitab diantaranya Tasniful Asma Bishuyuhil Ijazah Wassama. Disebutkan di dalam kitab tersebut jilid 2. Jilid 2. Halaman 704. Halaman 704. Harful H. Ini Syekh yang ke-311, Hasyim Asy'ari Al-Jumbani. Hasyim wa yuqalu Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Allamah Ad-Da'i ilallah wal Mujahid Syekh Ulama'i Indonesia Asy-Syafi'i Al-Jumbani. Disebutkan di sini Hadratu Syekh itu merupakan syekhnya para ulama Indonesia, gurunya para ulama Indonesia. Madhabnya Syafi'i, tinggalnya di kota Jombang. Al-Allamah ini orang yang menguasai banyak ilmu, alim pol, alim banget. Zaman sekarang, Masya Allah, itu Arba'in An-Nawawiyah saja belum hafal, sudah disebut Al-Allamah. Kadang-kadang pembawa acara itu kalau manggil khotib-khotib itu ya, Al-Allamah Ad-Da'i ilallah Habib Nawfal bin Muhammad Al-Idrus, padahal gak ada ilmu, gak punya ilmu, disebut Al-Allamah. Zaman sekarang itu predikat Al-Allamah itu murah, asal followersnya banyak, subscribernya banyak gitu ya, Al-Allamah. Atau mungkin pernah nulis buku satu, bukunya laku, nanti disebut Al-Allamah ya, Al-Allamah. Tapi kalau dulu orang-orang soleh disebut Al-Allamah, alim pol, sangat alim, Ad-Da'i, da'i betul-betul berdakwah, itu ya gak asal-asalan. Nasab ilmunya jelas, nasab ilmunya jelas, berapa tahun dia belajar, di mana dia belajar, siapa gurunya. Nah, yang seperti ini yang harus sekarang kita tonjolkan. Hasyim Asy'ari rahimahullah adalah Al-Allamah, orang yang betul-betul alim. Orang yang betul-betul alim, bukan sembarang manusia. Wulida bi qaryah min qura Jombang bi Jawa Syarqiyah bi Indonesia sana 1208 ya, 1282 ini tertulis di sini. Nah, yang menarik buat saya ini dari sekian banyak kalimat di sini, nanti jenengan pelajari ya. Yang mau kitabnya dalam bentuk PDF nanti bisa unduh di website saya. Nanti sekarang belum saya taruh. Nanti atau besok pagi insya Allah PDF-nya akan saya taruh di situ biar bisa di-download. Ya, Tasniful Asma. Dikatakan di sini akhadul mutarjamu Al-Qur'an Al-Karim wal fiqh wan nahwu was-sharaf an Syekh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Syekh Khalil Al-Bangkalani. Ba Khalil. Yang menarik, setelah belajar Al-Qur'an, belajar nahwu, belajar sharaf, belajar macam-macam, dan gurunya wali. Tidak merasa cukup, dan gurunya juga tidak mengatakan sudah cukup, gak usah belajar dari orang lain, cukup saya sudah memenuhi yang kamu butuhkan semua, dah gak usah kemana-mana. Tidak begitu orang-orang dulu mendidik muridnya. Orang-orang dulu mendidik muridnya untuk terus cari ilmu. Tenang, ini baru mukadimah ya, saya belum ceramah. Sebetulnya saya mau ceramah itu rodok dredeg kalau noleh ke kiri saya ini. Ya kalau noleh ke depan gini, kita sama-sama santri kan gak apa-apa. Tapi noleh ke kiri banyak kiai, noleh ke kanan banyak bunyai, kan repot ini ya. noleh ke depan hati ayem gitu. Banyak teman seperguruan di sini, sama-sama santri. Dikatakan thumma safara ila Makkah al-Mukarramah sana alaf wa thalathami'ah wa thaman, tahun 1308 Hijriah. Beliau melakukan perjalanan ke Mekah. Haitsu jawarul rimudah sitta sanawat, tinggal di Mekah selama 6 tahun. Ini menurut Syekh Yasin Al-Faddani ya. Tinggal di Mekah selama 6 tahun. Wa biha aqadha an Syekh Mahfud bin Abdullah At-Tirmizi. Ini dapatnya dari Termas itu di Mekah. Al-Mutawassanafiyan wa huwa umdatuhu fi ulama Makkah al-Mukarramah. Dari semua ulama Mekah yang menjadi pegangan utama Mbah Hasyim adalah Syekh Mahfud Termas. Itu yang jadi pegangan utama. Terus siapa lagi yang jadi pegangan utama? Masya Allah. Karena dilanjutkan oleh Syekh Yasin Al-Faddani, kama annahu artinya sebagaimana beliau juga lazama Sayyid Alwi bin Ahmad As-Sakaf, tekun belajar kepada Sayyid Alwi bin Ahmad As-Sakaf atau As-Sakaf, kita kenal ya, lagi Busadah. Wa Sayyid Hussein bin Muhammad Al-Habsyi Al-Mufti qara alaihima fil haram Asy-Syarif wa fi manzilaihima. Ini yang mau saya terangkan. Kitabnya Syekh Yasin Al-Faddani, di antara sekian banyak gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, setelah Kiai Mahfud Termas itu disebutkan dua habib. Yang pertama Habib Alwi As-Sakaf, yang kedua Habib Hussein bin Muhammad Al-Habsyi. Siapa ini? Habib sama Habib Hussein itu adalah saudara ipar. Habib Hussein punya saudari namanya Aminah, ya binti Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, dinikah sama Habib Alwi. Jadi Habib Alwi ini ulama, Habib Hussein ulama, tapi saudara ipar. Habib Hussein ini mufti Mekah dan Madinah, muftil haramain. Hasim kalau cari guru enggak sembarang guru. Cari guru yang betul-betul dianggap guru. Yang mau saya bahas bukan masalah gurunya Mbah Hasyim, bukan. Tapi akhlaknya Mbah Hasyim. Buat contoh buat kita semua. Ya. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya orang-orang soleh terbiasa mencintai anak cucu dan keluarga orang-orang soleh. Misalnya yang muda-muda ini ketika jatuh cinta kepada seseorang kemudian menikah dengan orang tersebut, maka orang tersebut punya kucing, kucingnya diciumi. Apa gara-gara cinta sama kucingnya? Enggak. Jawabannya, ini kucingnya istriku. Kucingnya istriku. Ini kesayangannya istriku. Dicintai gara-gara dicintai oleh istrinya. Disayangi gara-gara disayangi oleh istrinya. Nah sampai akhirnya suatu ketika Mbah Hasyim Asy'ari datang ke Solo. Nah ini yang mungkin tidak disebutkan dalam sejarah. Mungkin enggak dicatat oleh orang-orang yang mencatat. Kebetulan saya termasuk yang mencatat bagian ini. Kenapa? Karena kebetulan istri saya itu punya ayah namanya Ali. Mertua saya almarhum Ali punya ayah namanya Muhammad Anis. Al-Habib Muhammad Anis punya ayah. Habib Alwi punya ayah namanya Habib Ali. Habib Ali punya kakak namanya Habib Hussein. Habib Hussein gurunya Mbah Hasyim. Jelas semuanya? Jadi Mbah Hasyim punya guru salah satunya namanya Habib Hussein. Dan Habib Alwi. Habib Hussein dan Habib Alwi ini punya adik ipar dan adik satu ayah. Ya, siapa itu? namanya Habib Ali. Habib Ali punya cucu namanya Habib Anis Al-Habsyi di Solo. Muhammad Anis, terkenal Habib Anis. Habib Anis punya anak pertama namanya Habib Ali. Habib Ali punya anak perempuan pertama. Perempuan pertama anaknya Habib Ali, itulah istri saya. Urusannya apa? Saya jelaskan sedetail ini. Urusannya apa? Saya datang ke sini, niat yang saya pasang sepanjang jalan adalah mau bekti sama mertua saya. Mau bekti sama mertua saya. Karena hukumnya berbakti sama mertua, 100% sama dengan berbakti sama orang tua kandung. Kita enggak boleh beda-bedakan antara orang tua kandung dengan mertua. Bahkan menurut sebagian ulama, orang tuanya istri itu tingkat bektinya harus lebih besar daripada orang tua kandung. Bekti sama orang tua kandung buat suami dengan bekti kepada mertuanya untuk seorang suami lebih besar tanggung jawabnya berbakti pada mertua. Kenapa? Karena mertua sudah ngasihkan anak perempuannya, gak pakai apa-apa, anak yang nyawa disiapkan untuk melahirkan, harta dicurahkan untuk membesarkan, tenaga dihabiskan untuk merawat. Itu begitu kita datang ngelamar PN gitu ya, silakan ambil, gak pakai apa-apa. Kamu punya modal berapa, ngasih uang berapa, cukup buat beli istrimu. Na'udzubillah amin, bidzalik. Tidak bisa dibayar itu istri dengan uang, dikasih. Nah, kenapa saya niat bekti sama mertua saya? Karena dulu Mbah Hasyim Asy'ari pernah berangkat ke Solo. Berangkat ke Solo dari Jombang naik dokar. Dari Jombang naik dokar. Sementara saya kalau dari Solo naik mobil jalan tol. 2 jam sampai. 2 jam sampai. Nah, sekarang ini kita naik mobil lewat tol 2 jam sampai. Artinya mudah. Zaman dulu naik dokar Jombang ke Solo. Jalan biasa ke Solo. Lewat Madiun ya, Nganjuk, Caruban, Madiun, lewat Ngawi, Sragen, muter-muter. Muter-muter capek. Capek dan jalannya kelak-kelok. Mbah Hasyim dulu bukan naik mobil. Bukan naik mobil, tapi naik apa? Dokar. Naik kereta kuda. Naik dokar ke Solo. Pertanyaannya, apakah ke Solo mau ketemu orang kaya? Bukan. Apakah ke Solo mau ketemu urusan dagang? Mbah Hasyim seorang pedagang. Urusan dagang? Bukan. Kenapa Mbah Hasyim ke Solo? Saya dapat riwayat ini langsung dari Habib Anis yang melihat langsung Mbah Hasyim saat itu. Jadi alhamdulillah saya bejo, saya termasuk orang yang pernah melihat Mbah Hasyim. Kok bisa? Lawang guru saya lihat Mbah Hasyim, berarti saya lihat Mbah Hasyim lewat mata guru saya. Lah kalau jenengan lebih bejo lagi, lihat Mbah Hasyim lewat anak cucunya. Betul kan ya? Lewat anak cucunya. Pandangan ini punya nilai yang luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian Habib Anis itu lihat Mbah Hasyim masuk menemui Habib Alwi di Masjid Riyad Solo. Menemui ayahnya Habib Anis. Saat ketemu obrolannya enggak banyak, singkat. Yang diingat Habib Anis satu kalimat yang indahnya luar biasa. Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah berkata kepada Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ngomongnya begini. Bib, saya ini muridnya Pak D jenengan. Saya ini muridnya Pak D jenengan. Saya datang ke sini mau nyambung silaturahim. Nyambung silaturahim. Masya Allah. Ini bukan anaknya gurunya loh. Bukan cucunya gurunya. Ponakannya gurunya. Gak ada hubungan apa-apa. Gak kenal. Gak ada urusan. urusan tijarah, enggak ada dagang, enggak ada bisnis, enggak ada kepentingan-kepentingan materi duniawi, tidak ada sama sekali. Yang ada Mbak Hasyim dengar kalau di Solo ada keponakan gurunya. Karena cintanya kepada gurunya, keluarganya gurunya dicari, Masya Allah. Datang ke Solo, cuman cari keluarga gurunya. Buat apa? Mau nyenengkan keluarga gurunya? Bukan, mau nyenengkan gurunya. Biar gurunya di alam barzah sana senang. Oh begini kamu murid, pintar-pintar gini. Begini, betul. Pertanyaan saya. Nah kita sekarang ini lebih sering milih-milih atau enggak milih-milih. Kita kalau sama orang soleh itu kadang milih-milih yang sesuai nafsu kita. Kalau sesuai seneng, enggak sesuai enggak seneng. Enggak boleh. Semua anak cucunya orang soleh harus dihormati, harus dimuliakan. Ikhwan rahimakumullah, itulah mukaddimah dari saya. Mukaddimahnya memang enggak panjang, enggak pendek, mudah-mudahan manfaat. Sekarang boleh saya ceramah? Habib tadi ngapain? Mukaddimah. Ya itu belum ceramah. Insyaallah saya kalau ceramah enaknya berdiri. Kalau duduk itu kok seperti orang tua. Saya mau kesini tadi beli semir rambut dulu. Saya cat coklat tua yang di jenggot maupun di kepala. Biar tidak kelihatan wujud aslinya. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah. Saya mau nanya pada semuanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, pemirsa streaming Tebu Ireng dan pemirsa streaming yang lain-lain yang lagi ikut menyiarkan langsung majelis ini. Saya mau nanya kepada semuanya, boleh? Apa yang kamu andalkan? Apa yang kamu andalkan? Hah? Apa yang kamu andalkan? Ini yang di depan saya ini bisa jawab enggak ini? Allahumma sholli alaihi. Apa yang kamu andalkan? Yang kanan, gantengmu. Jangan khawatir, kamu kalah ganteng sama saya. Apa yang kamu andalkan? Hah? Saya mau kasih tahu, percuma mau mengandalkan yang bisa kita andalkan, percuma. Paling enak itu ilmu minal nunutin wal katutin. Nunut wal katut, itu enak. Nunut, paham maksud saya? Barokah itu hanya akan turun pada orang yang mau nunut. Orang yang gak mau nunut gak bakal dapat barokah. Barokah hanya turun sama orang yang mau nunut. Artinya apa? Merendahkan diri. Orangnya rendah hati. Saya enggak punya apa-apa. Saya enggak bisa apa-apa. Saya enggak ada. Yang ada siapa? Mulai lihat yang ada guru saya. Pemirsa biar paham, saya bicara di pesantren. Depan saya santri semua ini ya. Saya enggak noleh kanan, enggak noleh kiri. Noleh kanan, noleh kiri bahaya. Kayak iso ngomong. Ini saya lagi ngajar santri-santri ini ya. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kamu hafal alfiah, gak akan barokah. Kamu hafal Al-Quran, gak akan barokah. Kalau sombong. Orang kafir yang hafal Quran ada. Di Google itu banyak itu. Di Google itu banyak. Kalau cuman hafalan Al-Quran, hafalan alfiah, gak akan membuat kamu jadi sesuatu. Tapi yang membuat kamu jadi sesuatu adalah kamu mau merendahkan diri. Kamu tidak ada kesombongan. Jangan kamu merasa hebat dengan ilmu yang kamu miliki. Jangan merasa hebat dengan harta yang kamu miliki. Jangan merasa hebat dengan pangkat yang kamu miliki. Seberapa hebat ilmu yang kamu miliki, dicetuk sebentar, hilang ilmumu. Amnesia. Tak iso apa-apa. Kamu punya duit banyak, kasih penyakit satu, klik. Duitmu habis untuk berobat. Duitmu habis untuk berobat. Kamu punya pangkat, Masya Allah, apalagi pangkat jabatan. Di Indonesia, pangkat jabatan ada masa expired-nya. Gak langgeng. Gak langgeng. Ada masa expirednya, ada masa kadaluarsanya, tidak boleh berlanjut lagi pada jabatan sekian tahun. Jadi pegawai negeri ada masa pensiunnya, betul? Tapi yang gak ada pensiunnya itu cuma satu. Jadi ulama. Gak ada ulama pensiun. Maaf saudara-saudara, saya akan mengundurkan diri jadi ulama. Gak ada. Almarhum Gus Dur. Gus Dur itu gak jadi presiden, tetap ulama. Betul, betul. Sekarang ini Gus Dur diziarahi. Saya dengar tiap hari yang ziarah 5.000. Ya, sampai nanti kalau hari Sabtu, malam Jumat, hari Jumat, yang ziarah sampai 20.000. Apa gara-gara beliau presiden? Bukan, bukan. Karena beliau seorang kiai, karena beliau seorang ulama. Gimana caranya biar kita bisa jadi seperti itu? Insya Allah dalam sisa waktu yang ada ini, saya akan bahas. Mau tahu rahasianya? Mau? Wani piro. Namanya santri, jawabannya simple, wani dongo. Santri kan wani dongo. Jazakumullah khairan. Kan begitu ya. Jazakumullah khairan. Ada yang meremehkan santri. Santri kok dongo? Santri kok dongo? Jawaban saja. Doa silahul mukmin. Santri itu mukmin. Senjatanya adalah doa. Oh, kamu kalau enggak saya doakan, mbuh kamu. Wallahu a'lam. Begitu kan ya? Doa. Begini saudaraku. Nunut. Orang mau nunut itu nomor satu syaratnya percaya yang ditunuti. Betul enggak? Betul. Saya mau nunut panitia. Panitia saya nunut sampai pondok. Saya ikut mobil jenengan. Padahal saya punya mobil sepuroni pun, mobilnya panitia sama mobil saya, itu mobil saya jual dapat 5 mobilnya panitia. Serius. Saya ngomong begini bukan karena sombong, untuk ngajari Anda semua. Mobil saya jual dapat mobilnya panitia 5. Tapi mobil saya tinggalkan, saya naik mobilnya panitia. Mobilnya panitia itu manual, mobil saya matic. Mobil panitia CC-nya 1.500, mobil saya CC-nya 4.500. Sabar bro, sabar dulu. Nanti tanya panitianya. Ngomong begini bukan sombong, bukan. Seperti dulu Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, mala fakhr. Jangan kalau ada orang ngomong begitu dianggap sombong. Nabi juga ngomong, saya itu pimpinan anak cucu Adam semuanya. Padahal Kanjeng Nabi itu kan cucunya Nabi Adam, betul ya? Saya pimpinannya seluruh manusia. Nanti di hari kiamat, saya ngomong begini bukan sombong. Ben awakmu roh gitu ya. Biar kamu paham. Saya yang mobilnya seperti itu, mau nurut panitia. Mau nurut panitia. Kenapa? Saya percaya sama panitia. Nomor satu, gak mungkin jemput Habib Novel mobilnya mogokan. Betul ya? Gak mungkin mobil mogok dibawa jemput Habib Novel. Seperti apapun mobilnya, gak mungkin mogok. Yang kedua, gak mungkin dikasih supir sembarang supir. Pasti ini sopirnya, sopir yang terbaik. Sopirnya pasti pinter. Sopirnya pasti orang terpilih. Betul gak betul? Yang ketiga, mesti mudeng jalan, jadi nggak perlu GPS. Masa panitia pakai GPS? Ya pasti tahu jalan, nggak butuh GPS. Itu panitia. Saya masuk, nunut saya nunut mobil kamu saja. Saya seneng, panitianya juga seneng. Kenapa? Habib Novel biasa kemana-mana nyopir sendiri. Malam ini disupiri. Malam ini disupiri dari hotel menuju ke pondok ini, ke masjid ini. Masuk saya, duduk. Saya enggak pakai nanya. Nanti ini belok mana? Yakin belok kiri? Enggak lurus saja. Kamu paham jalan? Jangan-jangan kamu ngelamun. Yakin nih jalan kamu nih. Jangan-jangan kamu mau nyesatkan saya. Nggak ada. Ilmu nunut itu ilmunya para wali. Makanya wali itu nunut orang soleh. Percaya sama orang soleh. Begitu nunut orang soleh, tinggalkan. Kamu jangan ngomong begini. Bek mobilku, jabek mobilku. Apa ini? Jangan sombong kamu. Kamu nunut orang soleh. Kadang kamu. Kamu nunut orang soleh. Kadang solehnya ngajar. Laku Alfiah gak apal. Orang solehnya ngajar. Alfiah gak apal. Kamu mau nunut orang soleh. Kemudian lihat. Ini katanya soleh. Alfiah kok gak apal ya. Bahkan baca Alfiah keliru-keliru. Solehnya di mana ini? Batal ilmu nunut. Batal ilmu nunut. Ilmu nunut batal. Mau nunut jangan banyak nanya. Sami'na wa ata'na. Itu yang diajarkan Nabi Khidir alaihi salam kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Khidir, begitu Nabi Musa mau nunut, mau belajar hal attabi'uka, bahasa Jawanya hal attabi'uka, boleh enggak aku nunut kamu? Betul kan ya? Boleh enggak aku ikut ya? Kamu hal attabi'uka. Maka syaratnya Nabi Khidir cuma satu, ojo kagen takon, selesai. Enggak boleh nanya. Nabi enggak boleh nanya, bayang lo. Rasul enggak boleh nanya. Kalau kamu nanya, batal, enggak boleh nunut lagi, enggak boleh ikut lagi. Subhanallah, ternyata Nabi Musa batal. Tiga kali nanya, batal. Nabi Khidir tegas, selesai. Ya. Belajarnya selesai. Belajarnya selesai. Sampai saat Nabi Muhammad SAW ketika katakan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, saking tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW, saking pengen nunutnya Nabi kepada Nabi Khidir alaihissalam, Nabi pengen nunut Nabi Khidir sampai mengatakan rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Seandainya Musa mau sabar, kita akan dapat lebih banyak lagi. Kanjeng Nabi lo penasaran sama ilmunya Nabi Khidir. Kanjeng Nabi lo pengen ngerti ilmunya Nabi Khidir. Kanjeng Nabi yang udah ketemu Allah Subhanahu wa taala, walaupun udah ketemu Allah masih merasa aku pengen tahu ilmu yang dimiliki Nabi Khidir alaihi salam. Sampai di sini paham? Ya. Ilmu nunut tahap 1 ini sering lulus atau sering gagal? Sering lulus atau sering gagal? Di Hadramut sana dulu ada satu habib punya muadzin. Satu habib punya muadzin. Yang menceritakan ini Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid Simtudurar, yang merupakan adiknya gurunya Mbah Hasyim, menceritakan kisah ini. Ada satu muadzin, kalau azan kualik-kualik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kualik-kualik. Tapi satu kecamatan enggak ada yang negur. Kenapa? Karena ini muadzinnya habibnya itu, muadzinnya habib tadi. Enggak ada yang berani negur. Habibnya ulama besar, muadzinnya kualik-kualik. Coba kamu bayangkan kalau muadzinnya tebu ireng seperti itu, geger ya kira-kira. Geger kan ya. Tebu ireng tempatnya ilmu, tempatnya ulama, tempatnya wali, tempatnya orang soleh. Kok muadzinnya kualik-kualik, geger atau gak geger? Geger. Sama waktu itu ada tamu dari luar kota, Habib juga. Tamu dari luar kota, Habib juga, alim, alama, ilmunya luar biasa. Dengar azan kualik-kualik, dengar azan kualik-kualik. Habibnya ini mau bertamu ketemu Habib yang punya masjid. Maka berangkat ke masjid tadi, selesai sholat ngomong sama Habibnya. Tamu ini ngomong sama Habibnya tadi. Itu muadzin mau diganti atau diajari azan yang betul. Azan saja kok kuala wali. Jawaban Habibnya simpel. Kamu tadi kan di rumah? Iya. Kamu ke masjid sini untuk sholat? Iya. Kamu datang gara-gara dengar apa? Suara azan. Selesai. Selesai masalah. Masalahnya selesai. Tujuan azan buat manggil orang ke masjid. Tanda masuknya waktu sholat. Lah muadzin saya kualik-kualik bisa buat kamu ke masjid. Selesai. Dah. Dah repot. Asyik. Habibnya langsung mantuk-mantuk. Iya. Maksudnya nurut aja gitu. Gak usah ngeyel. Ya terus dijelaskan. Muadzin saya ini orang dusun. Dusun. Dia itu bisanya azannya model begitu. Kalau diajari tetap gak iso, wale-wale terus. Kalau saya ganti gak bakal ke masjid lagi. Dan ini bukan perkara yang masalah haram, bukan masalah haram. Jadi dia kurang lebih, tapi kamu dapat lebihnya. Selesai. Itu orang soleh. Makanya kalau ketemu orang soleh, buangin ilmumu, buangin. Duduk. Sendiko dawuh, hanya orang soleh sama orang soleh yang boleh saling ngobrol. Santri mingkem, adabnya begitu. Yang boleh menegur orang soleh hanya orang soleh. Nah, orang-orang salah seperti kita kok menegur orang soleh, jadinya salahnya luar biasa. Paham para santri? Paham? Nah, ini banyak orang nggak paham bab yang satu ini. Ilmu nunut. Saya pernah gaya, ini rahasia ya, jangan apa namanya di-share ya. Saya pernah gaya, sebetulnya memalukan untuk diceritakan. Nanya ke guru saya, kenapa orang yang satu itu kok nggak pernah jumatan? Mbok tolong dinasehati guru, tolong dinasehati. Ahlus sunnah wal jamaah, tapi nggak pernah jumatan. Tolong dinasehatin. Guru saya ngomong, itu orang baik, insya Allah nanti selamat, dah selesai. Aku yang gumun. Loh, ilmunya itu kan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita punya kuasa nasehati, seharusnya nasehati. Tapi kok guru saya justru jawabannya, dah itu orang baik, nanti dia jadinya baik, selesai. Nanti jadinya baik, selesai. Setelah guru saya meninggal, orang ini rajin sholat Jumat gak pernah ninggalkan. Saya jadi penasaran. Kok ya bener omongannya guruku ya? Ini orang baik, nanti jadinya baik. Terus saya coba ngobrol. Apa yang muncul? Saya gak nanya. Orang tadi ngomong, saya dulu tuh mau Jumatan gak bisa. Soalnya saya kena penyakit mudah kencing. Bentar-bentar pipis. Nah nanti kalau saya di depan ke belakang pipis ganggu orang terus, saya dapat udzur gak bisa jumatan. Sekarang udah ketemu obatnya, daya tahan menahan pipis saya lebih lama, bisa jumatan sekarang. Di situ saya baru istighfar, astagfirullahaladzim. Aku mikir elek. Makanya kalau kita sama wali itu ilmu nunut, sama orang soleh ilmu nunut. Ilmu buang, cari ilmu bukan untuk debat, bukan untuk menyalah-nyalahkan orang. Cari ilmu untuk memperbaiki diri sendiri. Ilmu untuk meluruskan kita. Ilmu untuk membuat kita jadi baik, bukan untuk ngukur orang lain. Nah, yang salah itu kalau cari ilmu untuk ngukur orang lain. Ikhwani rahimakumullah. Boleh saya nanya sedikit? Siapa di sini yang apalannya kuat? Angkat tangan. Ada yang kuat, ada yang lemah, gitu ya. Dulu itu ada satu raja yang buat sayembara. Sayembara. Siapa yang bisa membuat puisi syair yang belum pernah dibuat oleh orang dan syairnya ditulis di kayu, maka dia saya kasih hadiah emas seberat kayu ukirannya. Penyair-penyair datang bawa ukiran-ukiran syair. Kata raja, silahkan bacakan. Begitu dibacakan, raja ngomong, itu syair bukan baru, syair lama. Oh, saya baru buat kok syair lama. Itu syair lama, kamu baru tahu. Saya hafal. Kata raja, saya hafal. Maka gak percaya penyairnya. Rajanya kemudian mengucapkan syairnya. Rajanya kemudian berkata, bukan cuman saya yang hafal, istri saya juga hafal. Istri saya juga hafal, istrinya baca syair. Selesai istrinya baca syair, raja ngomong, bukan cuman istri saya yang hafal, anak saya juga hafal. Setelah itu raja bilang, bukan cuman anak saya yang hafal, pembantu saya juga hafal. Akhirnya penyairnya nyerah. Setiap buat syair, raja sama keluarganya hafal semua. Sampai pembantu-pembantunya. Ternyata apa? Rajanya punya kemampuan sekali dengar langsung hafal. Istrinya punya kemampuan dua kali dengar langsung hafal. Anaknya punya kemampuan tiga kali dengar langsung hafal. Pembantunya punya kemampuan empat kali dengar langsung hafal. Lah kita ini kok hafalan sekarang semakin lemah ya? Kenapa? Susah ngapalkan pelajaran. Maka kita kembali ke ilmunya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah itu masuk Islam 3 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau radhiyallahu anhu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan beliau yang paling banyak hafal, mungkin ada sahabat lain yang lebih banyak hafalnya, tapi diem gak ngomong. Kenapa? Karena sahabat itu kalau udah ada yang ngomong, dia seneng. Yes, biar dia yang ngomong, aku gak usah. Biar dia yang ngomong, aku gak usah. Beda dengan kita, kita kalau ada yang ngomong, aku juga bisa. Aku juga ngerti. Kita merasa tersaingi. Kalau sahabat ini, awamoy, kamu saja. Kalau sudah ada yang ngomong, yang lain bahagia. Baru kalau nanti yang biasa ngomong itu gak bisa ngomong, dia baru bicara. Abu Hurairah meriwayatkan hadis paling banyak radhiyallahu ta'ala anhu. Apa rahasianya? Salah satu rahasianya, suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi Muhammad SAW ngeluh. Ya Rasulullah, saya ini kalau dengar kok susah hafal. Saya kalau dengar kok susah hafal, tolong dikasih sesuatu. Maka Rasul mengatakan, Rasul gelar sorban, sorbannya Rasul dibuka, dibuka. Terus Kanjeng Nabi SAW raih dari udara. Jombok tiru, jangan nanti kamu di tengah pengajian gelar sorban begini, stres kamu. Gaya-gaya sakti gitu ya. Ini Nabi Muhammad SAW. Terus ditutup. Setelah ditutup, ditaruh di dadanya Abu Hurairah, dilemparkan. Dipegang sama Abu Hurairah. Setelah dipegang, ditempelkan, maka Abu Hurairah mengatakan, sejak detik itu, saya kalau dengar apapun tidak pernah lupa, langsung hafal. Saya mau nanya, masuk akal enggak ini? Masuk logika enggak ini? Logikanya orang yang punya akal enggak masuk. Logikanya orang yang punya iman masuk. Logikanya orang yang punya iman masuk. Nah, alhamdulillah para kiai, para habaib sudah ngasih resep gimana caranya biar gampang hafal. Caranya biar gampang hafal apa? Suruh hafalkan burda, suruh hafalkan simtuduror, suruh hafalkan buku maulid yang tipis-tipis itu, suruh hafalkan, suruh baca, istiqomahkan burdahan, istiqomahkan berzanji, istiqomahkan simtuduror, kitab maulid yang tipis yang kamu baca itu, walaupun kamu gak ngerti artinya, itu akan membuat hafalanmu luar biasa, dan ilmumu barokah. Lah yang begini-begini ini mulai sekarang orang meninggalkan, orang mulai meninggalkan, gak mudah wamah sama burdahnya, gak mudah wamah sama simtudurornya, gak mudah wamah sama berzanjinya, sama dibaknya. Dianggap amalan-amalan ini amalan yang gak ada manfaatnya. Padahal itu amalan yang dibuat oleh orang-orang soleh, lengkap dengan rahasia-rahasia ilahi. Makanya kalau kita pengen barokah ilmu kita, ilmu nunut. Oh, wali ini punya dibak, saya mau baca dibaknya, biar punya hubungan sama walinya. Oh, ilmu ini punya berzanji, saya mau berzanjinya saya baca, biar saya punya hubungan sama walinya. Oh, ini punya simtuduror, saya mau baca simtudurornya, biar punya hubungan sama walinya. Ikhwani rahimakumullah. Gambaran kecilnya begini. Saya mau nanya, boleh? Kalau misalnya jenengan ngirimi saya paket, saya di Solo, jenengan kirimi paket, ada namanya lengkap, Fulan Tebu Ireng, Fulan Tebu Ireng, seminggu sekali kirim paket, Kopi teh gula, kopi teh gula, kopi teh gula. Kira-kira saya ini kalau orangnya baik, pekewuh atau enggak pekewuh? Pekewuh, sungkan. Kemudian saya akan mengatakan apa? Itu coba dicek alamatnya di mana. Kenapa? Saya mau kirim balik. Saya mau ngirimin. Saya punyanya apa? Jenengan punyanya gula, teh, kopi. Ternyata saya punya buku. Saya kirim buku. Suatu saat saya lihat kok ada mobil saya bagus, gak ada yang pakai. Tak kirimin mobil. Loh, saya lomo. Boleh dipraktekkan, nanti jenengan kirim terus ke Solo. Siapa tahu tahun 3000 Masehi saya kirimin mobil. Jadi begitu, saya akan memberikan apa yang saya punya, betul? Nah, saya kenapa bawa kitab ini? Ini kitab yang kumpulan ilmu yang luar biasa. Murid-murid Tebu Ireng tuh kalau baca ini sudah cukup. Baca ini sudah cukup karena ada barokah. Di sini ada ilmunya Mbah Hasyim dan anak turunannya. Ilmunya Mbah Hasyim dan anak turunannya. Apalagi kalau kita baca kitab kitab yang awal, adabnya orang yang alim dan cari ilmu, kita akan ngerti itu seperti apa. Bayangkan jenengan baca kitab ini, begitu satu huruf jenengan baca, kalau itu bukunya Mbah Hasyim, Mbah Hasyim di alam barzah sana dapat kiriman, maka malaikat ditanya sama Mbah Hasyim, yang ngirimi siapa? Santri jenengan. Namanya siapa? Fulan bin Fulan. Dicatat sama Mbah Hasyim. Besoknya jenengan baca lagi, yang ngirimi saya pahala ini siapa? Santri jenengan. Namanya siapa? Fulan bin Fulan. Yang ngirimi siapa? Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Bahasin di alam sana, nyatet nama jenengan. Kemudian minta sama Allah, ya Allah, kirimkan ilmu jenis ini ke Fulan bin Fulan. Paham? Ini enggak diajari di sekolah, adanya di pesantren. Adanya di pesantren ya, di sekolah enggak ada ilmu yang enggak diajarkan di buku-buku, di kitab-kitab. Yang ada dari hati ke hati. Kalau jenengan baca maulid burdah berzanji dibak yang ngarang di kuburan dapat pahala enggak? Dapat. Tanya lagi, siapa yang ngirim? Yang ngirim Fulan bin Fulan. Maka dia akan balas ngirimi. Ngirimi apa? Karunia ilahiyah yang didapatkan di alam barzah dikirimkan kepada kita. Disitulah yang membuat orang yang tadinya bodoh tidak jadi pinter. Yang tadinya pinter jadi sangat pinter. Yang tadinya kelihatan tidak bisa apa-apa, ternyata dia punya ilmu yang luar biasa. Kenapa? Ilmunya dunlut dari langit alias laduni. Ilmu laduni. Dunlut dari langit berkat sering Fatihah, sering baca maulid, sering baca Buddha, sering baca kitabnya orang-orang soleh. Kitabnya orang-orang soleh bertua, maka jangan tinggalkan kitabnya orang-orang soleh. Karena beliau-beliau kalau nulis pakai adab, tidak nulis kecuali dalam keadaan wudhu, tidak nulis kecuali ngadep kiblat, tidak nulis kecuali minta dulu sama Allah ini jadi manfaat, tidak nulis kecuali berharap agar ini menjadi penyelamat dirinya, keluarganya, anak keturunannya, murid-muridnya ila yaumil kiamah. Nulis niatnya ngasih manfaat. Setiap hurufnya ada nur dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sayangnya kita sekarang lebih sibuk main WhatsApp daripada kita membaca bukunya orang-orang soleh. Kadang kita baca berita-berita yang kurang manfaat daripada baca karyanya orang soleh. Saya masih punya cita-cita, doakan saja ya. Ini saya lihat, jadi Gus Zaki, ini belum ada yang kitab Adabul Alim wal Muta'alim, belum ada yang ngetik. Belum ya. Saya mau ngasih hadiah buat pondok pesantren Tebu Ireng. Saya akan ketik dengan tangan saya sendiri. Saya akan ketik dengan tangan saya sendiri dan tidak akan saya izinkan orang lain ketik. Saya akan ketik kitab Adabul Alim wal Muta'alim bil Arabiyah, bahasa Arabnya. Saya akan ketik ulang dengan tangan saya sendiri dengan forward.word. Nanti kalau udah selesai saya serahkan Gus Zaki dan kakak-kakaknya. Terserah mau diapakan, terserah mau diapakan. Cuman disimpan boleh, ya, diolah boleh, dijadikan apapun boleh. Wong itu bukan punya saya. Justru saya mau nunut. Nanti kalau ditanya sama Mbah Hasyim, Noval, kamu ini mau minta tolong sama saya, kamu punya apa? Saya akan bilang, tanya Gus Zaki, tanya Gus Fahmi, tanya Gus Kikin, saya ngasih apa? Begitu, ini adalah ilmu nyokok langit, saudara-saudara. Ya nyokok lah, langit. Kenapa saya ngomong seperti ini? Saya mau ngasih contoh pada Anda semua. Kitab ini warisannya ulama, ini warisannya orang-orang soleh, warisannya orang-orang soleh. Memang dibiarkan tulisannya biar seperti aslinya, punya niat agar dapat yang nulis dapat pahala, yang nulis dapat barokah. Tapi kalau kita nyalinnya dari kitab ini, walaupun tulisannya kita tulis bentuk asli, tapi kan bentuk asli dalam bentuk barunya kan nyontoh ini. Paham? Bentuk barunya nyontoh ini. Berarti bentuk baru hanya duplikat dari bentuk yang lama. Artinya yang lama dapat fadilah amal jariah yang enggak akan putus pahalanya. Nah, untuk memudahkan, maka kalian-kalian yang biasa pegang WhatsApp, yang punya tablet, yang punya laptop, mulailah lomba ngetik, jadikan jari jemarimu menyalin ulang kitab-kitabnya Mbah Hasyim dan anak keturunannya. Dari bahasa Arab tersebut ditulis yang bagus sehingga nanti memudahkan orang lain untuk belajar. Insyaallah, janji saya Novel bin Muhammad Al-Idrus, saya minta waktu maksimal sebelum berakhirnya bulan Maulid. Akhir Maulid insyaallah isinya sudah saya WhatsApp-kan ya kepada beliau-beliau yang ada di samping saya, sehingga nanti jenengan boleh nagih saya ke Majelis Ar-Raudhah Solo. Habib, mana janjinya? Ya, mana janjinya? Dan saya sengaja ngomong seperti ini karena saya lagi minta tolong Mbah Hasyim. Mbah Hasyim tolong saya bisa nulis ya, bisa nulis karena setan al-kesetu wal malesu. Wah, itu banyaknya luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Belum selesai ya, tambah dikit boleh? Ya, alhamdulillah. Karena semua kan ada jadwalnya. Jenengan kan santri, ada waktunya nanti harus bangun jam berapa, harus belajar, betul kan? Ya, apalagi ini wajah-wajah lapar dan ngantuk kelihatan. Ya, lapar dan ngantuk kelihatan, terutama yang ngomong. Kalau yang dengar kan kelihatannya ahli zuhud semua, ahli-ahli mujahadah ini, udah biasa nggak makan 7 hari gitu kan ya, masya Allah, orang-orang kuat. Satu, jangan mengukur keilmuan dengan penampilan. Nabi Sulaiman itu gayanya gaya raja, Nabi Isa gayanya gaya orang-orang miskin. Ya, kayak orang miskin. Kalau ada ulama yang gayanya pakaiannya seperti raja-raja, pakaiannya bagus-bagus gitu ya. Ya. Jangan dianggap hubud dunia, ini cinta dunia. Sekarang ini ada orang agak aneh. Ada orang agak aneh mengatakan begini. Kalau sholawat kamu niati untuk cari duit, itu namanya sholawat cari dunia. Ini orang aneh ini. Nah, kalau kita cari duit dengan cara berdoa, itu justru yang paling utama. Termasuk doa diantaranya sholawat. Kan ajarannya para kiai, kalau punya hajat baca nariyah, punya hajat baca munjiah. Ini santri diajarkan punya hajat dunia atau akhirat baca nariyah. Ada yang komentari, masa sholawat dibuat cari duit? Sholawat buat beli rumah, sholawat buat beli mobil, sholawat buat. Ini orang yang gak paham, maka perlu kita pahamkan. Kita bukan mencari dunia, yang dicari adalah akhirat. Karena dunia yang kita dapat untuk akhirat. Dan orang yang cari akhirat maupun cari dunia, itu diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk minta sama Allah. Ud'uni astajib lakum, minta sama Allah. Dan cara minta sama Allah itu diajarkan oleh Nabi. Doa yang diawali sholawat, diakhiri sholawat, tidak akan ditolak. Makanya para kiai ngajari, kalau kamu punya hajat sholawat yang banyak, baru minta. Sholawat yang banyak, baru minta. Nariyah 4.444 kali, baru minta. Munjiah 1.000 kali, baru minta. Biar apa? Biar hajatmu kabul dengan segera. Nah, penampilan orang jangan jadi penilaian ilmu. Karena kadang penampilannya biasa-biasa. Kalau jalan gak ada yang nganggep. Kalau ngetuk rumahnya orang gak ada yang mau bukakan. Tapi ternyata ilmunya luar biasa. Ini ada satu ulama yang ilmunya luar biasa, tapi penampilannya mewah, rumahnya mewah, tempat ngajarnya mewah. Ya, tempat ngajarnya mewah dan muridnya banyak. Ada satu ulama yang dengar, saya pengin barokahnya orang yang disebut wali tadi. Maka ulama ini pergi ke kota di mana wali tersebut tinggal. Dia pun datang pengajiannya. Waktu datang pengajiannya, kok lihat ulamanya duduknya di atas permadani yang bagus, bantal-bantal yang bagus, kemudian ngajar sambil sendenan, sambil bersandar. Maka yang datang mau cari barokah tadi langsung keluar, langsung pergi, dan di hati ngebatin, ngapain saya cari ilmu dari orang yang subhanallah. Waktu dia keluar, dengar suara perempuan teriak-teriak, ibu-ibu, tolong, tolong, tolong. Maka dia pun ketemu sama ibu tadi dan nanya, bu, kenapa teriak-teriak? Si ibu menjawab, ya si ibu menjawab. Saya kok merasa ada yang mau ngasih hadiah saya ya. GR dulu, ini namanya ilmu nagih, sebelum dikasih. Di kitab ini disebutkan, kalau ada orang minta jangan ditolak, termasuk diantaranya kalau minta ilmu. Nah itu ada kitab itu sebelum dikasih saya minta dulu. Oh. Jok Mary ya, warnanya covernya yang baru hijau itu, cakep insya Allah. Jadi lupa mau ngomong apa ya ini. Perempuan teriak-teriak ya, tolong, tolong, tolong. Maka perempuan tadi, subhanallah, ditanya sama ulama tadi, kenapa kamu teriak-teriak? Dijawab, besok anak perempuan saya mau nikah. Satu-satunya anak perempuan besok mau nikah. Tadi ini kesurupan, belum sembuh. Coba bayangkan bu, kalau anak mau nikah, malamnya kesurupan, geger atau enggak geger? Geger, minta tolong. Nah ini yang dimintain tolong ulama juga. Mengatakan, saya akan bantu. Datang ke rumahnya ibu tadi, dibacain doa, dibacain wirid, apapun doa yang dibacakan, wirid apapun yang dibacakan, perempuan yang kesurupan tadi nirukan. Baca apa diturunkan? Apal. Orang solehnya ini ya bingung. Iki jin model apa ini? Jinnya model apa ini ya? Kok diajak diwiriti apapun jawab sama. Maka dia nanya, siapa kamu? Dijawab sama jinnya, udah kamu gak usah repot-repot ngwiriti saya. Kenapa begitu? Saya hafal Al-Quran. Bingung lagi. Kesurupan jin hafal Al-Quran. Mudah-mudahan gak ada santri-santri yang kesurupan jin model begini. Gak ada siapapun yang kesurupan jin model begini. Karena kalau ada ini, kami ini para habib sama kiai repot ngeluarkan ya ini. Alim soalnya ini jinnya, ini soleh pula. Maka ditanya, lo kamu ini berarti jin muslim? Iya. Lo kenapa ganggu perempuan muslimah ini? Perempuan ini layak diganggu sebab kurang ajar. Kurang ajarnya di mana? Kami ini bangsa jin wilayah sini tidak pernah terlambat sholat berjamaah dengan orang soleh yang ada di kota ini namanya Fulan bin Fulan. Kami semua bangsa jin selalu sholat berjamaah sama orang soleh itu. Dan kami tidak pernah terlambat. Sebelum takbiratul ihram, kami sudah siap di belakang beliau. Beliau takbir, kami takbir. Hari ini saya terlambat takbiratul ihram. Yang satu ini tadi, buang najis sembarangan. Buang najis sembarangan. Saya sudah dandan dengan pakaian yang bagus, yang suci. Tapi kena siraman najisnya. Sehingga saya harus ganti pakaian yang suci dan membersihkan najis. Itu menyita waktu sehingga saya terlambat takbiratul ihram bersama imam. Masya Allah, ternyata jin ganti pakaian butuh waktu, saudara-saudara. Jin ganti pakaian butuh waktu. Ini kisah nyata ya, bukan dongeng, bukan film jin of genie atau apa itu, bukan. Subhanallah. Orang solehnya nanya, lah kenapa kamu sampai marah? Jawabannya jin tadi, karena aku mencintai orang soleh tersebut, aku jatuh cinta kepadanya. Maka ulama tadi pun ngomong, ya udah kalau begitu, kalau kamu betul-betul cinta sama orang soleh tadi, demi cintamu kepadanya, keluarlah dari tubuh wanita ini dan jangan mengganggu lagi. Maka jinnya pun mengatakan, kalau kamu bawa-bawa kata-kata demi cintaku kepadanya, maka tidak mungkin aku tolak. Demi cintaku kepadanya, aku keluar dari tubuh wanita ini. Selesai. Masya Allah, diwiriti gak mempan. Begitu disebut cinta langsung keluar. Makanya banyak sekarang ini ada wanita-wanita dan pria-pria kesurupan bab cinta ini, repot. Diwiriti gak sembuh-sembuh. Dibawa ke Habib, ke Kiai, mental semua gitu ya. Susah. Itu obatnya hanya dengan cinta. Nah, ulama tadi akhirnya sadar. Oh, berarti orang soleh tadi yang gayanya gaya seperti Nabi Sulaiman, yang pakaiannya hebat, majelisnya di atas permadani, kemudian duduknya sandaran sama bantal-bantal besar, ini wali Allah. Kalau begitu saya nyesel, saya mau minta maaf, saya mau balik ngaji ke sana. Maka berangkat dia datang ke pengajian, ke tempatnya ulama tadi. Begitu duduk di situ, ulamanya pun ngajar, sambil ngajar ngomong, ada orang itu yang datang, kemudian pergi, kemudian datang lagi, dan yang mengembalikan hanya jin. Masya Allah, gara-gara dinasihati jin baru sadar. Masya Allah. Baiklah, rahimakumullah. Maka jadilah Anda, jadilah saya, jadilah kita orang yang nunduk sama orang soleh. Jangan kebanyakan mikir. Yang tugasnya nasihati ulama hanyalah para ulama. Jangan kita kebanyakan komentar dengan media sosial, dengan apapun. Hati-hati, nanti enggak dapat barokah. Kita fokus belajar. Dan jangan lupa, jangan tinggalkan burdah, barzanji, simtudurar, maulid-maulid yang seperti ini. Masya Allah, gentar loh tadi hati. Boleh saya minta dikit lagi boleh? Tabuhan rebananya tadi boleh? Boleh ya? Dikit dok, terus selesai ceramahnya. Karena udah jam 10:30. Saya tadi salahnya ceramah gak lihat jam betul. Tapi saya tadi sempat telepon murid saya. Coba saya cek, saya telepon jam berapa? Saya telepon jam 9:12. 21:12. Sekarang udah jam 22:25. Berarti saya udah ceramah sebanyak 1 jam 10 menit kurang lebih. Itu sudah sangat panjang untuk di pondok pesantren. Karena buat saya beban berat ceramahin santri-santri, sesama santri, dilarang saling menyantri-nyantrikan, saudara-saudara. Boleh? Saya cuma mau ngasih contoh boleh ya? Biar nyambung itu solawat pakai cara-caranya Mbah Hasyim. Coba diadab tanbihatnya Mbah Hasyim itu. Kan diajari di situ, enggak boleh sembarangan kalau baca maulid. Harus khusyuk, harus membayangkan ada Nabi. Mbah Hasyim mengajari seperti itu. Coba kita sekarang baca satu saja enggak banyak. Ya Nabi salam alaika ya. Ya Nabi salam alaika, itu saja. Ditabur panas sambil duduk saja. Sambil membayangkan kita lagi ngadep Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siap semuanya? Munsyidnya. Ya, suara saya jelek. Yang bagus suaranya Habib Syekh itu bagus. Ya Nabi. Ya Nabi salam. Thank you. اللهم صل وسلم عليه مرحبا اللهم صل وسلم عليه مرحبا مرحبا اللهم صل وسلم عليه مرحبا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مرحبا مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول yang begini-begini itulah yang menjadikan ilmu barokah. Yang seperti ini yang menjadikan ilmu ada cahayanya. Manusia itu kalau berbicara pakai ilmu pikiran ya, maka hanya masuknya ke pikiran. Tapi kalau bicara pakai sir, pakai kalbu, pakai bagian hati yang terdalam, maka akan didengar oleh hati yang terdalam. Nah, biar hati kita ini bisa bicara, kita harus punya amalan yang seperti ini, maulid. Punya maulid. Maulid itulah yang membuat hati kita jadi nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Gak ada solawat, gak ada maulid, hati kita gak akan nyambung dengan Rasulullah. Sehebat apapun kita, kalau gak nyambung dengan Rasulullah, percuma. Tapi kalau udah nyambung dengan Rasulullah SAW, solawat itu menyebabkan hati kita nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau udah nyambung dengan Rasulullah, otomatis nanti kita akan dapat karunia ilahiyah lewat hati Nabi Muhammad SAW. Dikirim ke hati kita masing-masing. Maka dawamkan solawat, dawamkan maulid. Jangan tinggalkan itu dalam kehidupanmu ketika belajar dan mengajar. InsyaAllah barokah para awliya wa salihin akan sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini berkah buat saya, berkah buat semuanya. Saya mengucapkan jazakumullah khairan kathira. Terima kasih banyak sudah memberikan waktu dan mau mendengarkan ucapan saya. Ingat, saya punya janji dan janji saya ini untuk menyogok langit. Ya, untuk menyogok langit, bahasa saya gitu. Saya enggak ikhlas, saya punya pamrih. Pamrih saya biar Mbah Hasyim senang. Biar Mbah Hasyim senang, terus saya dikasih hadiah sama Mbah Hasyim. Kalian gak usah dapat hadiah dari Mbah Hasyim. Hadiahnya mau tak pek dewe, saudara-saudara. Ya, saya rakus sama hadiahnya para wali. Saya butuh para wali ngasih saya sesuatu, maka saya pengen bisa, pengen melakukan yang apa saya bisa. Alhamdulillah, tangan saya ini dimudahkan ngetik. Dimudahkan ngetik, insya Allah berkah dan manfaat buat saya dan buat semuanya. Amin Allahumma. Amin. Sebelum maulid, insya Allah sudah selesai. Syukur-syukur dalam waktu 10 hari bisa selesai. Di tengah sibuknya saya harus belajar dan mengajar keliling Indonesia, dan sibuknya saya jadi supir. Saya juga enggak tahu kapan nulisnya. Yang penting sudah taniati, minta tolong sama orang-orang soleh. Mudah-mudahan diberi kemudahan. Doakan ya. Ya, doakan mudah dan direstui. Amin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa lakum minkum. Gak lupa, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah men-sharekan langsung acara ini, merilai acara ini. Jazakumullah khairan untuk teman-teman yang sudah merilainya. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.